meski ingin cepat kaya, melepaskan derita yang kaya akan menggapai syurga. Ingin jaya dan aman, tetapi kejayaan dan juga ketentraman di hati orang yang bertakwa. Bukan